wa madbihum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah kajian Kamis malam Jumat, Musola Al-Manar Bejen Bandul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal saleh thalabul ilmi, membaca, mendengarkan, menyimak, mengkaji, mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang wajibnya zakat harta dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Setelah kemarin kita bahas tentang hadis Ibnu Umar mengenai 5 rukun Islam, maka hadis selanjutnya adalah dari Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Ada seorang penduduk Najd yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Najd itu tempat yang jauh dari Madinah sehingga wajar jika rambut kepalanya acak-acakan, dan kami mendengar suaranya wala nafkahu mayakun, namun kami tidak faham apa yang dia katakan sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah, ternyata beliau ini bertanya tentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu Islam. Di antaranya Nabi katakan 5 kali salat dalam sehari semalam. Dia bertanya, apakah hal alayya ghairuhun, apakah ada salat yang lain yang menjadi kewajiban saya? Maka Nabi katakan, tidak, kecuali engkau mau sukarela. Rasulullah kemudian mengatakan, Islam itu puasa bulan Ramadan. Dan dia bertanya, apakah ada kewajiban puasa atas diriku selainnya? Nabi katakan, tidak, kecuali engkau mau sukarela mengerjakan yang tidak wajib. Kemudian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan padanya tentang zakat. Dia bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban zakat yang lain? Nabi katakan, tidak, kecuali jika engkau sukarela. Maka orang tersebut kemudian pergi kembali sambil mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la anqusu minhu, demi Allah aku tidak akan tambahi dan tidak akan kurangi dari apa yang Nabi sampaikan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaqa, dia akan jadi orang yang beruntung jika apa yang dia katakan benar adanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita bahas ini dari sahabat Talhah bin Ubaidillah yang merupakan salah satu dari sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau salah satu dari 10 orang yang disebut dengan Asrah Mubasyaruna bil Jannah, 10 orang sahabat yang Nabi kabarkan akan masuk surga dalam satu hadis. Dan dia adalah salah satu dari 6 orang yang diangkat oleh Umar sebagai dewan formatur untuk menentukan siapakah pengganti Umar. Dan beliau adalah salah satu dari 5 sahabat yang masuk Islam melalui jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di samping ada Talhah, ada Utsman. Ya, ada Utsman, kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Ya, maka itu di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nama-nama yang disebutkan tadi adalah bagian dari Asrah Mubasyaruna bil Jannah. Utsman bin Auf, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah. Dan mereka masuk Islam karena dakwah Abu Bakar. Sehingga amal soleh mereka ini semuanya jadi amal solehnya Abu Bakar. Dan itu diantara sebab kenapa Abu Bakar menjadi manusia yang paling mulia setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat yang paling mulia itu adalah Asrah Mubasyaruna bil Jannah. Itu sahabat yang paling mulia. yang di antara mereka ada Abu Bakar, orang yang pertama kali. Dan sebagian dari mereka adalah hasil dakwah Abu Bakar. Dan dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Thalhah ini Nabi namai dan Nabi beri gelar Thalhatul Khair. Thalhah yang baik. Ya, maka di sini ada hadis dari Thalhah bin Ubaidillah menceritakan tentang adanya orang dari daerah Najd. Najd itu kalau sekarang ya Riyadh dan sekitarnya. Ya, itu daerah disebut dengan Najd. Dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya acak-acakan, kemudian suaranya tidak karuan, tidak jelas. Ya, dan kami tidak paham apa yang dia katakan. Karena dia teriak dari tempat yang jauh. Sampai akhirnya dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdengar jelas wajahnya dia bertanya tentang syariat Islam. Lantas Nabi katakan, Islam itu salat 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam. Ya, maka salat 5 waktu dalam sehari semalam yang hukumnya wajib atas setiap mukallaf, kecuali dalam kondisi haid, nifas, atau kemudian gila sehingga tidak terkena beban kewajiban sholat. Apakah ada yang sholat wajib yang lain? Selain yang 5 itu, tanya orang ini, Nabi katakan tidak ada. Kecuali jika engkau mau sukarela melakukan hal yang tidak wajib. Kemudian Nabi jelaskan puasa Ramadan, yaitu puasa yang wajib di bulan Ramadan. Dia bertanya, adakah puasa yang lain? Maka Nabi katakan tidak ada, kecuali jika engkau sukarela untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Untuk zakat, kemudian dia bertanya apakah ada kewajiban yang lain? Nabi katakan tidak, kecuali jika engkau sukarela. Akhirnya orang tersebut pergi menjauh dari Nabi sambil mengatakan, demi Allah aku tidak akan tambahi dan juga tidak aku kurangi dari apa yang Nabi sampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia orang yang beruntung jika dia benar dalam apa yang dia katakan. Ya, maka Nabi sampaikan di sini bahasanya dia masa beruntung. Dia adalah orang yang beruntung karena dia telah menunaikan kewajiban dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Dan siapa yang melaksanakan apa yang jadi kewajibannya, maka dia orang yang beruntung. Nah, maka namun hadis ini menimbulkan sedikit tanda tanya. Karena orang ini secara sekilas hanya berjanji mengamalkan rukun Islam saja. Dan Nabi memberikan komentar, dia akan menjadi manusia yang beruntung jika dia benar seperti itu. Masa kemudian cuma mengamalkan hal-hal itu saja. Padahal kewajiban agama banyak sekali. Maka ada jawaban yang menarik kenapa demikian kandungan hadisnya, dibawakan oleh Ibnu al-Arabi al-Maliki. Beliau katakan, Nabi mengatakan demikian karena orang ini baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Dia punya tekad hanya melakukan yang wajib, maka dimotivasi. Iya, sudah beruntung kalau itu sudah bisa dilaksanakan secara baik. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Sehingga ini adalah bahasa yang Nabi pakai karena orangnya baru saja pertama kali masuk Islam. Maka Nabi ingin menenangkan hatinya. Dan setelah itu, setelah dia menerima Islam, menjadi bagian dari umat Islam, ya nanti dia akan melakukan hal-hal yang lain. Tidak mungkin cuma mengamalkan 5 rukun Islam saja. Kemudian di hadis tadi tidak disebutkan 2 kalimat syahadat. Boleh jadi karena Nabi telah tahu orang ini telah mengerti 2 kalimat syahadat. Atau karena yang dia tanyakan adalah syariat dan aturan yang bersifat perbuatan fisik. Di hadis ini tidak disebutkan haji, dimungkinkan karena ibadah haji belum diwajibkan. Karena ibadah haji itu diwajibkan oleh Allah menurut pendapat yang paling kuat di tahun 9 Hijriah. Ini pelajaran yang bisa kita petik berkenaan dengan judul kita, yaitu kewajiban zakat harta. Di sini menunjukkan bahasanya zakat itu bagian dari rukun Islam, dan membayar zakat adalah di antara sebab masuk surga. Ya, maka di sini menunjukkan bahasanya membayar zakat itu di antara sebab yang mengantarkan orangnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di Bajatun Nadhirin terdapat kandungan yang lebih banyak. Terdapat penjelasan yang lebih banyak tentang isi kandungan hadis ini. Hadis ini menunjukkan di karakter orang Arab Badui yang kurang sopan. Orang Arab Badui itu terkenal di hadis identik dengan kurang sopan santun. Mau ngajak bicara kepada Nabi, teriak dari tempat jauh. Ini tidak sopan. Sopan dalam berbicara, ada perlu sama orangnya mendekat. Habis itu, ngobrol, bisik-bisik, tidak perlu teriak-teriak. Wardud min sautik, fa'innal angkarul aswatila sautul hamir. Ini pesannya Luqman sama anaknya. Maka di antara hal yang wajib ditanamkan oleh orang tua pada anaknya adalah diajari adab ngomong. Sebagaimana Luqman ngajari anaknya. Wahai anakku, kalau ngomong yang lirih saja. Kalau ngomong yang lirih saja. Kalau ngomong sama orang yang pelan. Fa'innal angkaral aswatila sautul hamir. Suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Yang suaranya melengking, suaranya keras, baik ada sebab ataupun tanpa sebab. Dikatakan bahasanya semua hewan itu berteriak, bersuara keras jika ada sebab, kecuali keledai. Ada sebab atau tidak ada sebab, suaranya keras. Maka ada manusia bersuara keledai. Ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, bengok-bengok terus. Bersuara keras. Artinya suara keras itu boleh jika ada keperluan. Manggil orang, perlu teriak. Ngisi pengajian, jangan umma-umi. Kata umma-umi, ibu-ibu sampai enggak tahu, enggak dengar, perlu teriak gitu, meskipun teriaknya pakai pengeras suara. maka orang Arab Badui ini dari kejauhan sudah teriak-teriak, enggak sopan. Nabi dan para sahabat pun enggak tahu apa yang dia omongkan. Setelah mendekat, baru. Kemudian kita jumpai di sini semangat sahabat. Orang Arab Badui ini jumpa dengan Nabi, berarti dia sahabat. Semangat sahabat untuk belajar Islam. Setelah dia masuk Islam, maka dia ingin sekali mengenal hukum Islam. Dia orang daerah Riyadh ke Madinah. Ini Riyadh Madinah, naik bis yang cepat, bisnya Saudi 8 jam. Ini 8 jam. Ini bisnya Saudi 8 jam. Nah, ini kalau kemudian di Indonesia ya, Madinah Mekah itu 5 jam, itu jaraknya Jogja Jakarta. Itu 5 jam. Nah, ini 8 jam. Jauh. Datang-datang cuma mau belajar rukun Islam, habis itu pulang. Nah, belajar-belajar dari jauh itu. datang ke tempat Nabi ya, ingin belajar tentang rukun Islam, habis itu pulang. Nah, ini yang wahnya demikian. Tempat jauh belajar dapat sedikit terus pulang. Dan itu rela dijalani, berangkatnya jauh, pulangnya juga jauh. Ini menunjukkan semangat. Menunjukkan semangat. Dan sedangkan problem orang sekarang itu adalah semangat. Problem orang dulu kesulitan akses. Nah, itu problem orang dulu. Problem orang sekarang tidak punya semangat. Tidak punya semangat. Aksesnya terlalu berlimpah. Di HP-nya itu ada banyak ilmu. Mau pakai suara tok, ada pakai video, ada mau tulisan. Tapi video yang disetel itu yang lucu-lucu, Pak. Video yang lucu-lucu, video yang serius ngaji-ngaji itu enggak kesetel, Pak. Video lucu-lucu yang disimak dengan penuh seksama, dengan penuh hikmat dan sesama. Kalau kemudian video ngaji sambil lalu. Bahkan dicari video ngaji yang lucu juga, Pak. Ya, kemudian hadis ini menunjukkan sholat yang wajib dalam sehari semalam adalah 5 kali. Dan ini pendapat sebagaimana pendapat mayoritas ulama menyelisihi madhab Hanafi. Yang mengatakan bahasanya sholat yang wajib dalam sehari semalam itu 6. Ini sholat yang ke-6 adalah sholat witir. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah atau ibadah sunnah. Setelah wajib itu dilakukan, Nabi katakan silahkan jika suka rela untuk nambah yang tidak wajib. Kemudian puasa yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis ini menunjukkan motivasi untuk mengerjakan puasa yang hukumnya sunnah. Kemudian di antara rukun Islam adalah bayar zakat. Kemudian hadis ini menunjukkan orang yang mengamalkan hal yang wajib itu selamat di akhirat nanti jika dia tulus dalam imannya dan mengharap pahala dengan apa yang dia lakukan meskipun dia tidak mengerjakan hal yang sunnah. Namun perlu diperhatikan bahasanya Nabi katakan dia beruntung jika benar apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Tidak kurang di sini mencakup tidak kurang kuantitas dan kualitas. Dan itu yang sulit. Kalau kuantitas boleh jadi banyak orang yang bisa niru orang ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tapi siapa yang menjamin dirinya kalau ibadah wajib saya tidak kurang kualitasnya. Sholatnya sudah nilainya mumtaz, nilainya 9, puasa Ramadannya itu ndak perlu remedi nilainya, zakatnya itu kemudian penuh ketulusan, penuh keikhlasan dengan lapang dada tanpa perasaan pelit. Siapa yang kemudian bisa menjamin dan memastikan dirinya tidak kurang dari sisi kualitas amal yang wajib. Maka yang dimaksud tidak dia beruntung jika dia benar, maka dia benarnya di sini tidak ngurangi dan tidak nambahi. Yang dimaksud ngurangi kuantitas ataupun ngurangi kualitas. Dan ngurangi kualitas itu yang sulit. Kemudian kita lanjut pada hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal. Ya, ilal Yaman ke Yaman. Maka di sini menunjukkan bahasanya di antara tugas tugas negara, kalau di negara Islam dan di negeri yang betul-betul negeri Islam, di antara tugas negara adalah mengirim dai ke daerah-daerah pelosok yang perlu dai. Dan ketika tugas negara ini tidak diperhatikan oleh pihak negara, ya, maka di antara bentuk amal soleh apa yang dilakukan oleh sebagian ini komunitas atau sebagian organisasi yang mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah terpencil, boleh jadi di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi dan yang lainnya. Ini, maka kegiatan amal soleh ini wajib perlu didukung oleh kaum muslimin yang lain. Ini, karena sebenarnya ini tugas negara, perlu duit, perlu ini macam-macam yang berat, yang besar. Ini, ketika negara lalai, ini, dan sebagian kaum muslimin melakukannya, maka ini perlu dukungan yang berkesinambungan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk jadi guru ngaji, ya, di negeri Yaman. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada Mu'adz bin Jabal di antara kaidah dalam dakwah. Nabi katakan, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat untuk itu, yaitu syahadat, maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu. Sholat 5 kali dalam setiap sehari dan semalamnya. Jika mereka taat, melakukan sholat, beritahu mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang kaya yang akan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi utus ke Yaman sebagai dai dan guru ngaji. Nabi wasiati, Nabi pesani dengan sejumlah pesan. Dan Nabi kabarkan tentang keadaan orang yang mau didatangi. Bahasanya mereka adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan orang dan ahli kitab ini sudah punya ilmu tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab suci mereka. Maka Nabi ajari Mu'adz tentang siapakah objek dakwahnya supaya Mu'adz ini bisa memposisikan mereka dengan tepat. Maka orang yang punya ilmu, jika dia tidak mentaati ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka perlu debat dengan cara-cara yang bijak. Dan materi pertama yang Nabi sampaikan kepada, yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal adalah perintah untuk mendakwahkan tauhid. Nabi katakan, ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. La ilaha illallah artinya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Artinya kita akui ada banyak sesembahan yang disembah oleh manusia, namun kita tegaskan bahasanya yang punya hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika mereka telah menerima 2 kalimat syahadat, ajari ada kewajiban sholat 5 waktu. Ini menunjukkan sholat 5 waktu itu baru manfaat kalau syahadatnya benar. Syahadatnya lempeng. Kalau syahadatnya tidak benar, tidak lempeng, syahadatnya rusak, maka sholat 5 waktu tidak ada gunanya. Maka baru ajari mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu setelah mereka taat dalam menunaikan syahadat. Ya, maka sholat itu tidak ada faedahnya, sholat itu tidak ada gunanya kalau tauhidnya rusak, kalau tauhidnya batal dengan syirik. Ini tauhidnya batal dengan syirik, maka sholat tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Sholat itu diperintahkan pada orang yang sudah menerima tauhid. Maka setelah mereka menerima tauhid, ajak untuk sholat, yang merupakan rukun kedua dari lima rukun Islam. Dan beritahukan pada mereka bahasanya Allah wajibkan sholat lima kali dalam sehari semalam. Maka demikianlah Nabi mengajari Mu'ad tentang bertahap. Setelah syahadat, baru sholat dan seterusnya. Maka di sini kita jumpai di antara kaidah penting dalam berdakwah dan mengajak orang adalah bertahap. Bukan kemudian sak dek sak nyek dan kemudian sudah langsung tersulap jadi orang baik seperti yang ngajak. Padahal dulunya dia juga ngeyelan. Sudah diajak ngeyel terus gini. Sampai akhirnya dia menemukan pencerahan. Namun biasanya banyak orang tuh lupa kalau dulunya dia berproses. Kemudian setelah ngajak orang, dia pingin orang lain itu langsung kemudian berubah warna secara total. Dengan warna indah Islam tanpa perlu proses. Padahal dirinya dulu juga berproses. Ngeyelnya setengah mati dulunya. Dijak ngaji ngeyelnya setengah mati. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya dakwah itu berproses. Maka ketika belum menerima tauhid, maka omongannya isinya cuma tauhid, tauhid, dan tauhid. Baru setelah itu bahas sholat. Baru setelah itu bahas zakat. Tidak kemudian sehari sudah langsung selesai semua gitu. Buah sehari kemudian semuanya sudah selesai. Tidak demikian. Dakwah itu bertahap. Ada materi yang ditunda ketika memang belum saatnya. Ketika materi yang harus disampaikan itu tauhid, maka zakat tidak dibahas. Zakat, masalah zakat ditunda. Maka dalam dakwah ada namanya penundaan materi. Karena audien yang belum cocok untuk diajak pada materi tertentu. Itu kaidah dalam berdakwah. Ini kaidah dalam berdakwah yang Nabi ajarkan di sini. Jika mereka mentaatimu dalam masalah salat, beritahukan bahasanya Allah wajibkan sedekah yang diambil dari orang kaya dikembalikan pada orang miskin mereka. Inilah sedekah yang wajib pada harta diambil dari orang kaya dikembalikan pada orang fakir. Dan idealnya zakat itu diambil dari orang kaya di satu negeri kemudian dikembalikan ke orang fakir di negeri itu dan tidak dipindah ke daerah yang lain kecuali jika daerah lain lebih membutuhkan dari daerah tersebut. Maka baru ketika itu boleh dipindah. Maka idealnya distribusi zakat itu mengikuti di manakah harta yang kena zakat itu berada. Maka misalnya orang mau zakat perdagangan, dia punya toko di Bantul, punya toko di Solo. Maka zakat dari tokonya di Bantul ya dibagikan kepada orang-orang Bantul. Zakat untuk zakat perdagangan untuk toko yang di Solo ya dibagikan di Solo sana. Kecuali jika ada daerah boleh dipindahkan manakala daerah sasaran itu lebih membutuhkan, lebih ngenes daripada daerahnya. Wah, kalau Bantul sudah berkecukupan, sudah surplus, ada kemudian daerah yang minus dan minusnya minus banget, maka kemudian dipindah ke sana, maka tidak mengapa. Namun jika tidak demikian, maka dikembalikan kepada daerah setempat. Ya, Nabi katakan waturattu ala fuqara'ihim, dikembalikan pada orang-orang fakir yang tinggal di daerahnya orang kaya tersebut. Kemudian zakat di sini, di hadis ini disebut dengan sebutan sedekah. Sedekah itu artinya dalam bahasa sedekah, bahasa Arabnya sodakoh, itu maknanya secara bahasa tulus atau jujur, tidak bohong. Kenapa ya, sedekah disebut sodakoh atau zakat disebut sodakoh? Ya, karena beribadah dengan harta itu indikator ya, jujurnya iman. Indikator tulusnya iman. Karena orang itu kalau untuk mengeluarkan harta itu berat sekali. Ya, karakter, ya, bawaan manusia itu pelit. Ini dari kecil, dari bayi saja kelihatan manusia itu pelit. Ini itu dari bayi, gawan bayinya orang itu pelit. Ini mainannya mau dipinjam sama temannya enggak mau, enggak boleh. Ini mainanku kok. Ini, maka sulit untuk berbagi. Itu karakter bawaan orang. Setelah itu, apalagi ketika harta itu susah payah untuk dikumpulkan, itu orang lebih pelit lagi. Dan pelit yang paling jelek itu adalah pelit dengan dirinya sendiri. Sebagian orang itu senang mengumpulkan duit sampai dirinya saja tidak merasakan nikmatnya duitnya. Pokoknya ditumpuk. Mangannya tetap ngenes. Nasi sama sambel, padahal duitnya banyak. Itu itu kemudian level pelit yang paling kebangetan. Tapi adakah orang demikian? Banyak. Adakah orang yang demikian? Banyak tunggale ini. Pelit sama dirinya sendiri gitu. Yang penting duitnya numpuk-numpuk, dia rela susah payah. Rela susah payah makannya ngenes, pakaiannya juga memprihatinkan. Yang penting tumpuan duitnya bertumpuk-tumpuk. Maka dirinya sendiri saja tidak menikmati harta yang dia susah payah untuk menikmatinya. Ya, maka demikianlah cintanya manusia dengan harta. Maka kok dengan penuh kerelaan hati dikeluarkan, diinfakkan, maka itu menunjukkan tulusnya iman. Kuatnya yakin, jujurnya, yakinnya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dalil wajibnya mendakwai orang kafir. Mu'ad bin Jabal ini diutus untuk mendakwai penduduk Yaman yang mayoritasnya Nasrani. Maka hadis ini dalil bahasanya sesat dan kufurnya anggapan dan keyakinan semua agama sama. Kalau semua agama sama, semuanya jalan surga. Untuk apa orang Nasrani didakwai oleh Nabi? Untuk apa Nabi ngirim Mu'ad bin Jabal untuk dakwai Nasrani ayo masuk Islam? Kalau benar ucapan orang-orang liberal itu semua agama itu jalan surga, dan itu ajaran adalah ajaran Nabi karena Islam itu rahmatalil alamin gitu. Maka Nabi tidak akan ngirim dai untuk mendakwai orang Nasrani. Nanti ngirimkan orang untuk nemui orang Nasrani kemudian mengatakan jadilah kamu Nasrani yang soleh, gitu ya. Nanti kita ketemu di surga Allah. Demikiankah yang Nabi lakukan? Tidak. Namun ud'uhu mila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka, seru mereka untuk jadi orang Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Itu yang Nabi, itu wasiat Nabi. Ya, maka dusta kata orang-orang liberal yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, dan di antara bentuk Islam itu rahmatan lil alamin adalah meyakini semua agama itu sama, mengantarkan ke surga, banyak jalan menuju Roma. Nah, banyak jalan menuju surga. Maka ini satu hak, ini kufur. Siapa yang meyakininya bukan muslim. Ya, haram sholat di belakangnya. Ya, siapa yang punya keyakinan semacam ini, semua agama sama, semuanya mengantarkan ke surga, dia orang kafir, murtad. Tidak boleh makmum sama dia. Tidak boleh makan sembelihannya. Ya, karena ini sembelihan orang murtad. Ya, maka ya, hadis ini dalil, ya, Islam itu jalan kebenaran. Islam itu satu-satunya jalan kebenaran. Jalan surga hanya ada pada Islam. Semua pintu menuju ridha Allah dan surga Allah itu tertutup kecuali pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tertutup. Menuju ridha Allah, surga Allah, semuanya tertutup rapat kecuali jalannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harga mutlak, enggak bisa ditawar-tawar. Ini beda antara muslim dan kafir. Siapa yang tidak menerima ini bukan muslim. Meskipun dia ngaku Islam. Dia munafik. Ini dia munafik. Ngaku Islam namun mengatakan semua agama sama. Semuanya jalan surga. Agama-agama itu seperti roda sepeda gitu. Semuanya bertitik pada poros yang sama. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala, belgedes itu. Semuanya menuju Allah dalam pengertiannya semua mati menuju Allah, iya. Semuanya mati. Enggak pakai agama pun mati. Enggak pakai agama pun mati. Mati kemudian ngadap Allah, nanti saat ngadap Allah ada yang di masukkan ke neraka dan ada yang kemudian dapat ridha Allah dengan masuk ke surga. Maka di antara kemudian keyakinan kufur sebagaimana kemarin kita bahas, ya, Islam itu bukan nama formal sebuah agama, sebuah institusi agama. Dia adalah sikap pasrah pada masing-masing pemeluk agama dengan agamanya masing-masing. Maka nanti ada Nasrani Muslim, ada Hindu Muslim, nanti ada Yahudi Muslim, ada Konghucu Muslim. Yang penting dia jadi umat beragama yang taat, yang soleh dalam agamanya masing-masing, nah dialah Muslim. Dan kemarin kita sampaikan, ini adalah satu hal yang dusta. Kenapa? Karena Nabi telah menyampaikan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima. Coba maknai kepasrahan masing-masing umat beragama kepada agamanya masing-masing di atas, dibangun di atas lima pondasi. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam semua. Tidak kemudian mengerjakan sholat, kemudian bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ini menunjukkan kalau Islam di situ bukan hanya sekedar kepasrahan terhadap Tuhan yang diyakini masing-masing orang. Kemudian adalah nama formal sebuah institusi agama, nama formal dari satu agama, yaitu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian di antara pelajaran di hadis ini, dimulainya dakwah tauhid sebelum yang lainnya. Ini terutama jika dakwah tersebut ditujukan pada orang kafir atau pada satu masyarakat yang rusak akidah dan tauhidnya. Namun dakwah dimulai dengan tauhid itu tidak harus nama pengajiannya pengajian tema tauhid. Tidak harus sekaku itu. Boleh jadi nama pengajiannya tafsir Al-Quran. Non-tafsir Al-Quran bahas Allah jelaskan tentang tauhid. Ini bahas tentang Allah, maka disinggung tentang masalah tauhid. Ini bahas sifat Allah, bahas nama Allah. Maka nanti ada ibadah kepada Allah. Nanti kemudian di sana ada pesan-pesan tauhid. Ini boleh jadi kemudian tema pengajiannya cerita ini, cerita sirah nabawiyah, cerita. Ini. Orang senang cerita, ya sudah cerita. Ini. Namun nanti cerita itu ada kemudian ini, sisipan dan muatan tauhid, dan itu ditekankan dan itu diulang-ulang. Maka ini sudah kemudian tergolong dakwah tauhid. Maka menjadikan tauhid sebagai prioritas dan utama bukan berarti harus ya, namanya blak-blakan ya, di kajian tauhid. Ya, gitu. Namun ya, apapun ya tema yang dibahas, ya, bisa saja itu tetap mengutamakan tauhid ketika tauhid itu ditekankan ya, dan diulang-ulang dan ditegaskan dan seterusnya. Kemudian di sini pelajaran yang lain di sini adalah hikmah dalam dakwah, hikmah dalam mengajak. Yaitu hikmah dalam dakwah adalah bertahap. Hikmah dalam mengajak itu bertahap. Maka kalau kita tidak bisa mendakwai secara langsung, dakwai dengan ngajak pengajian, maka jadilah pengajak yang cerdas. Tidak kemudian semua pengajian diajak berhasil dekati satu kawan kemudian semua pengajian diajak, maka kemudian kawannya ini kemudian malas ngaji, kenapa? Pusing. Maka perlu dilihat ini ya boleh jadi yang ngajak ngajinya punya ngaji di beberapa tempat, kemudian maka dilihat ini cocoknya diajak ke di mana ini. Kemudian kalau awal-awal ya ustadznya yang masih rodo-rodo banyak lucunya gitu. Kalau kemudian sudah agak serius ya nanti kemudian yang lebih banyak muatan ilmunya gitu. Tidak kemudian semuanya kemudian ayo ngaji, pokoknya ikut saya ngaji, tapi dilihat-lihat mana yang cocok ya, mana yang ya ini kira-kira pas, oh tema-tema yang ringan-ringan dulu gitu. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti diajak ke majelis yang lain yang boleh jadi lebih berat ya. Kalau sudah semangat ngaji kemudian diajak ayo ayo memperbaiki baca Qur'annya, diajak kemudian kelas tahsin gitu ya. Tapi jangan muntaber ya mundur ya, tanpa berita gitu ya. Yang ngaji yang tenanan ya, yang sungguh-sungguh ya. Jangan terkena penyakit muntaber ya, mundur tanpa berita ya. Awal-awal kelas tahsin rame gitu kan. Tiba-tiba ya, muntaber 1, muntaber 2, muntaber 3 ya. Ya, maka hikmah dalam dakwah ya, hikmah dalam dakwah bertahap, demikian juga hikmah dalam mengajak. Ya, hikmah dalam mengajak, hikmah dalam memperdengarkan. Ya, ini kemudian mau mendakwai dengan cara memperdengarkan pengajian, maka dilihat. Ya, dilihat ya, kalau di awal-awal ya enggak cocok kalau diperdengarkan pengajiannya harus menandar enggak cocok gitu kan ya. Yang cocok kemudian yang kemudian ringan-ringan yang kemudian banyak orang cocok mungkin Satsafik Reza atau kemudian atau kemudian yang lainnya yang lebih nyaman gitu ya. Jadi enggak kemudian semuanya disetelkan gitu ya. Enggak semua kemudian disetelkan. Maka pilih kemudian tema-tema yang cocok ya, dari ustadz yang cocok, pemateri yang cocok. Oh kok cocoknya sama Ustadz Shafiq, yaudah disetelkan yang umum-umum Ustadz Shafiq, nanti baru kemudian yang keras-kerasnya Ustadz Shafiq nah, gitu loh. Baru kemudian Ustadz yang lainnya gitu. Baru pemateri yang lainnya, itu hikmah dalam dakwah. Itu hikmah dalam dakwah. hikmah ngajak, hikmah kemudian memperdengarkan, kalau itu pengajiannya apa mau dakwah dengan nyetel kajian di rumah misalnya. Maka harus kemudian pandai-pandai menempatkan diri, kemudian pandai-pandai membawakan diri. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah cukup dengan syahadat orang itu telah kemudian dinyatakan aman dari gangguan? Aman dari kemudian sudah kemudian dinyatakan terlindungi? Tidak. Wa yuqimu sholata, menegakkan sholat, wa yu'tu zakata, dan bayar zakat. Jika mereka melakukan tiga hal di atas, barulah mereka ini berstatus sebagai orang yang terlindungi darahnya, hartanya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kecuali jika aturan Islam mengatakan bahasanya darahnya wajib ditumpahkan karena qisas atau yang lainnya. Dan ketika seorang itu telah mengikrarkan syahadat dan menampakkan syiar-syiar lahiriah, syiar-syiar Islam lahiriah, barulah wahisabuhum alallahi, ini perhitungan untuk mereka urusannya Allah. Apakah dia ini munafik ataukah tidak, urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia bersyahadat kemudian menampakkan syiar-syiar Islam. Maka itulah yang punya hak untuk kita sikapi sebagai muslim. Urusan hatinya, urusannya Allah. Adapun orang yang cuma punya syahadat atau katanya ikrar syahadat namun tidak menampakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar lahiriah Islam, maka berarti belum punya hak untuk disikapi sebagai seorang muslim. Kemudian kita pasrah tentang bagaimanakah hatinya. Maka orang itu baru kemudian disikapi sebagai seorang muslim saudara. Itu berdasarkan hadis ini syaratnya dua. Dia ada seorang yang punya ikrar syahadat la ilaha illallah, kemudian kepada masyarakat kaum muslimin dia menampakkan syiar lahiriah. Yang dia nampakkan syiar lahiriah, namun kalau dia menampakkan syiar kekufuran, dia ngomong atau nulis semua agama jalan surga. Nanti kemudian penduduk surga itu heterogen sebagaimana penduduk dunia. Sebagaimana di dunia di Bantul kita tetanggaan sama orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, nanti di surga juga tetanggaan sama Nasrani, Hindu, dan Buddha. Maka ini orang ini menampakkan syiar kufur. Syiar kufur. Maka wajib kita yakini dia munafik. Meskipun dia sholat. Meskipun dia sholat. Meskipun dia mengatakan saya muslim. Saya lulusan pesantren. Bapak saya kiai. Kalau dia kemudian menampakkan syiar kufur. Dan dia ngaku muslim. Kita yakini dia munafik. Kita yakini dia munafik. Yang kita yakini sebagai seorang muslim dan kita sikapi sebagai seorang muslim, seorang yang bersyahadat dan menampakkan syiar lahiriah Islam, dan dia tidak menampakkan syiar-syiar atau hal-hal yang membatalkan keislaman. Nah, itu yang kemudian disikapi sebagai saudara, wa hisabum alallahi. Hisab tentang hatinya, perhitungan hatinya. Apakah dia tulus sebagai seorang muslim ataukah bohong-bohongan, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di bab tentang hukum zakat dan penjelasan tentang keutamaannya, Nabi katakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka beda antara memerangi dan membantai dan membunuh. Itu berbeda. Memerangi itu tidak harus membantai, tidak harus membunuh. Karena yang dituntut dari diperangi itu adalah tunduk, tidak neko-neko. Kamu tidak neko-neko, tidak diperangi. Tidak macam-macam, tidak diperangi. Diperangi itu ditujukan kepada sikap neko-neko aneh-aneh. Menentang, menampakkan permusuhan itu. Maka tujuan dari diperangi itu adalah menampakkan ketundukan. Kalau sudah menampakkan ketundukan, sudah. Semisal, sebagaimana pendapat sebagian ulama, jika di satu kampung itu tidak mau menyenggarakan adzan. Satu kampung, satu desa, sepakat, enggak usah adzan. Kita adzan kalau Jumat saja. Yang lainnya enggak usah. Maka pendapat banyak ulama mengatakan kewajiban negara mengirimkan militer, tentara untuk merangi kampung ini. Untuk memerangi, bukan membantai penduduk kampung, namun memerangi. Apakah tujuannya kemudian mereka dihabisi semua? Tidak. Dituntut supaya dia menampakkan ketaatan. Nampakkan siar adzan. Itu saja. Mau kemudian adzannya dengan terpaksa atau apa, pokoknya terserah. Yang penting adzan gitu. Terpaksa ya tidak masalah. Merasa dalam kedatang kudip terpaksa ya tidak masalah. Karena tujuan dari memerangi itu adalah menampakkan ketundukan. Lain hanya tujuan dari membunuh dan membantai itu menghabisi. Maka ketika di satu daerah itu tidak tegak siar adzan, maka diperangi bukan dibantai. Dan diperangi. Maka hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang dalam rangka mengeluarkan mereka dari penghambaan kepada makhluk, berpindah kepada penghambaan kepada yang punya makhluk. Wa yuqimu salata, dan menegakkan salat yang merupakan rukun kedua dari lima rukun Islam. Dan ayat ini, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahasanya orang yang tidak salat karena malas bukanlah seorang muslim. Wa yu'tu zakata, dan membayar zakat yang merupakan hak harta yang diberikan kepada delapan golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Dan rukun Islam yang lainnya tidak disebutkan dalam hadis ini. Di antara penjelasannya adalah karena dicukupkan dengan hal-hal ini, karena inilah yang paling pokok, sehingga itu mengisyaratkan rukun Islam yang lainnya juga termasuk. Dan di sini kemudian di sini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan salat dan zakat. Karena mengerjakan salat itu adalah menunaikan hak badan atau kewajiban badan, dan zakat itu adalah menunaikan kewajiban harta. Maka jika mereka melakukan hal tersebut, ya, maka mereka adalah orang-orang yang melindungi harta dan darahnya. Ya, maka mereka telah melindungi darahnya dan harta mereka. Sehingga darah mereka tidaklah sia-sia dan tidaklah dihalalkan harta mereka kecuali karena satu sebab. Yaitu karena, boleh jadi karena hukum qisas atau karena yang lainnya. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab perhitungan tentang keadaan batin mereka tulus tidaknya hati mereka itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang tahu isi hati manusia. Adapun kita, maka kita sikapi mereka sebagai seorang muslim, kita perlakukan sebagai saudara sesama muslim dalam kehidupan dunia. Untuk orang ini, ikrar syahadat dan menampakkan siar lahiriah Islam. Plus tidak menampakkan dan memperlihatkan hal-hal yang membatalkan keislaman. Karena kita manusia tidaklah dibebani kecuali menilai berdasarkan yang terlihat. Maka jika dia memang adalah muslim yang tulus, lahir dan batin, itulah keislaman yang manfaat di sisi Allah. Namun jika ternyata isi hatinya beda dengan lahiriahnya, maka apa yang dia nampakkan itu sekedar kemunafikan, maka ini orang adalah orang yang berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di antaranya berkenaan dengan judul bab yaitu zakat. Hadis ini menunjukkan zakat adalah salah satu syiar asas dalam Islam, sebagaimana dia adalah salah satu rukun Islam. Kemudian orang yang tidak sholat dan tidak membayar zakat tidak terlarang untuk diperangi, yaitu diperangi oleh negara dan penguasa yang peduli dengan ayat dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya dalam masalah sikap terhadap orang, seorang muslim dituntut untuk bersikap sebagaimana lahiriah dari orang tersebut. Kalau lahiriahnya Islam, dia punya syahadat la ilaha illallah, dia menampakkan syiar Islam dan tidaklah ada perbuatannya dan ucapannya yang membatalkan keislamannya, maka kita sikapi dia sebagai saudara sesama muslim. Maka siapa yang menampakkan syiar lahiriah Islam, maka kita perlakukan sebagai seorang muslim. Tidak perlu kemudian dikorek-korek bagaimanakah batinnya. Ya, demikian sejumlah hadis yang kita kaji kesempatan malam hari ini seputar zakat. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan seiring berdoa agar Allah jadikan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini sebagai amal ibadah, amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita. Kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikianlah sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa hudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.